radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahli madinati min dhil hudayfa wa ahli najd min qatb wa ahli syam min al juhfa qala Allah wa radhiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa inna ahli yamani min yalamna وحدث ابن زهير الحرب وابن ابي عمر قال ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يريد اهل المدينه من ذي الحديبه واهل الشام ويريد اهل الشام من الجحفه ويريد اهل النجد من قرن قال ابن عمر رضي الله عنهما وذكر لي ولم اسمع انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيحله اهل اليمن من يلنا دري ابن عباس رضي الله تعالى بن سنين ابن عباس حديث مرتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم منتبقا ميقات بقي اهل بقي المدينه فتح بينهم bagi penduduk Syam dan Juhfa, bagi penduduk Najd Qarn, dan dari bagi penduduk Yaman Yalamna. Lalu dia bersabda, tempat-tempat tersebut adalah untuk penduduknya dan bagi orang yang mendatangnya yang bukan dari penduduknya, dari orang yang ingin mengerjakan haji dan umrah. Siapa yang berada di bawah dari ibu, maka dari keluarganya, begitu dan seterusnya sampai ahli Makkah berihram atau berihram di Makkah. Kita lihat kata Ibnu Nawawi, "Zakar Muslim fil bab 3 hadis." Imam Muslim di dalam bab ini menyebutkan 3 hadis. Jadi maksudnya 3 hadis, yaitu 3 yang datang dari sahabat, yaitu dari Ibnu Abbas, kemudian dari Ibnu Umar, kemudian dari Jabir. Jadi ada 3 hadis dari 3 sahabat. Hadisu Ibnu Abbasin akmaluha. Hadis Ibnu Abbas itu yang paling sempurna riwayatnya. Kenapa paling sempurna? Li'annahu sarraha fihi binaqlihi al-mawaqit al-arba'ah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibn Abbas nyata-nyata di dalamnya menukilkan 4 tempat miqat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhu Hudzaifah, Juhfah, Qarn, dan Yalamlam. ولهذا ذكره مسلم في أول الباب. Oleh karena itu Imam Muslim mencantumkan hadis Ibnu Abbas ini di awal bab. Summa hadis Ibnu Ammar, kemudian hadis Ibnu Umar. لأنه لم يحفظ ميقات أهل اليمن بل بلغه بلاغا. Karena Ibnu Umar dia tidak menghafal miqat penduduk Yaman, artinya dia tidak meriwayatkan langsung yang dia dengar, akan tetapi balaghahu balawan, akan tetapi dia mendapatkan informasi itu dari yang lain. Makanya dalam hadis yang kita bacakan tadi dari Ibnu Umar yuhillu ahlul madinati min Hudzaifah wa ahlul Najdin min Qarnin wa ahlul Syam min Juhfah. Penduduk Madinah berihram dengan mengangkat suaranya dari Hudzaifah. Penduduk Najd dari Qarn, yani Qarn Manazil. Dan penduduk Syam dari Juhfah. Itu aja yang dia baca, tiga. Qala Abdullah, yani Abdullah bin Umar, balaghani wa balaghani, yani sampai kepadaku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hilu ahlul Yaman min yalamlam. Penduduk Yaman berihlal, yaitu berihram dari yalamlam. Dalam riwayat yang kedua dari Ibn Umar dikatakan di sini, qala Ibn Umar radhiyallahu anhuma wa dzikra di walam asma, disebutkan kepadaku, kata Ibn Umar, tapi saya tidak mendengar, maksudnya tidak mendengar langsung dari Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahilu ahlul Yamani min yalamlam. Penduduk Yaman dia berihram dari yalamlam. Kalau Ibn Abbas dia sebutkan empat lafadznya tadi. Baik, kita lanjutkan. Summa hadis Jabir. Kemudian hadis Jabir. Lianna Abu Zubair qala ahsibu Jabiran rafa'ahu wa hadha la yaqtadi thubutahu marfu'an. Hadis Jabir yang ketiga. Kau disebutkan yang ketiga karena Zubair mengatakan, aku kira Jabir mengangkat hadis itu kepada Nabi. Wa hadha la yaqtadi thubutahu marfu'a. Ungkapan ini tidak berkonsekuensi terbuktinya dia dirangkat, disambungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli Yaman, li ahli Madinah, dzal Hudzaifah, al-Hudzaifah bidhamm al-ha al-muhmalah wa bil fa. Dza Hudzaifah. Ya. Wa hiya ab'adu al-mawaqit min Makkah. Dza Hudzaifah ini adalah miqat yang paling jauh. Bainahuma nahwa 10 marahil atau 9. Antara keduanya, yakni antara Mekah dengan Miqat, jaraknya adalah 10 marhalah atau 9. Itu perkiraan. Satu marhalah itu dulu kita pelajari di dalam jarak safar yang boleh mukasar sholat, kurang lebih 44 kilo. 44 kali 10, 450, 440 ya. Kurang lebih. Iya. Kurang lebih begitu jaraknya. Dari Mekah ke Madinah itu kurang lebih 450 kilo atau 430 kilo. 440. Kurang lebih. Wahia qaribatun minal badidati ala nahwi sittata, ala nahwi sittati amyal minha. Dia dekat dengan Madinah seukuran 6 mil. Nah, mil kalau dibawa kepada mil sekarang itu 1,8 ya. Berarti kurang lebih hampir 12 kilo. Yang maksud dengan Madinah adalah Masjid Nabawi. Bukan kota Madinah, Haramul Madinah. Karena miqat itu sendiri masih di dalam Haramul Madinah. Tanah suci Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma bainal 'ir wa thur." Itu adalah Haram Madinah. 'Ir dia adalah gunung yang puncaknya mendatar di atas panjang. Itu di belakang dari Dzulhulaifah. Nah, ketika kita keluar dari miqat, kita akan bikin melihat seperti gerbang bulat. Itu adalah hudud, batas tanah suci dan tanah haram dan tanah halal. Maka miqat itu masih di dalam tanah haram Madinah, atau dimaksud dengan tanah suci. Kalau di bawah itu tanah suci Madinah, dia masih di dalam. Tapi yang dimaksud dengan 6 mil dari Madinah, maksudnya adalah kota Madinah pada saat itu. Karena kota Madinah pada saat itu, sebagaimana yang ulama mengatakan, adalah posisi Masjid Madinah Nabawiyah yang sekarang ini dengan pekarangannya. Ya, pekarangan dan Masjid Nabawi sekarang itu, itulah kota Madinah dahulunya. Baqi' itu sudah di pinggiran kota. Kemudian tempat sholat Id itu sudah di pinggiran kota, yaitu di Masjid Ghumamah itu, ya, sebelah barat daya. Ya, barat daya. Kiblat kita arah ke selatan, dia sebelah kanannya sedikit. Baqi sebelah kirinya. Ya. Baik, wa hiya wali ahli wa ahli Syam al-Juhfah. Bagi penduduk Syam al-Juhfah. وهي ميقات لهم ولأهل مصر. Dia adalah miqat bagi penduduk Syam. Mana yang makan dengan Syam? Jordan, Palestina, Suriah yang sekarang itu, Suriah, Lebanon, itu semuanya itu adalah Syam. Ke sebelahnya Irak, sejak dulu lagi Irak, dikatakan Irak. Dan juga Juhfah ini adalah miqat untuk penduduk Mesir. Jadi dahulu orang Mesir, dia pergi ke Palestina dulu, baru dia turun. Ya. Dan dulu tentu belum ada terusan Suez ya. Wahia bijim mabmumah summaha muhmalah sakinah. Dia ditentukan ini namanya mendobit. Ya, Juhfah, jim dhammah mudmudah madmunah madmumah. Yani ju. Kemudian ha muhammalah sakinah juh, ya, Juhfah. Yani qila sumiyat bidalik dinamakan dengan Juhfah karena saila ajhafaha fi waqtin, karena banjir bandang, air yang besar, sail, pada satu waktu menghilangkan posisinya, jadi dibawa oleh air semuanya hilang. Karena ajhafa itu adalah zahaba bihi, maknanya ajhafa zahaba bihi, dihilangkan. Wa yaqulu laha mahi'ah bi fathil mim wa iskanil ha wa fathhi muthanna tahta, yani mahi'ah. Ada juga mengatakan namanya mahya'ah. Ya. Kama dzakarahu fi ba'd riwayat Muslim, sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat Imam Muslim. Wa kal qadhi'iyat an ba'dihim kasriha was sahih masyhur iskanuha. Ini ada lagi membacanya mahya'ah. Tapi yang benar itu adalah mahya'ah. Wa ya'ala nahwi thalatha marahil min Makkah ala tariqil Madinah. Dia kurang lebih 3 marhalah. 3 marhalah, 3 kali 44 kurang lebih. Maka hampir 120 melalui jalannya ke Madinah. Nah, dahulu jalan ke Madinah itu di pesisir pantai. Nabi ketika dia hijrah itu, jalan hijrah sekarang itu kurang lebih pendekatannya adalah jalan tol yang dipakai oleh kita sekarang itu, ketika ke Mekah, dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah, itu kurang lebih jalannya hijrahnya Nabi. Ya, makanya itu dinamakan tariq hijrah. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau jalan lama itu dari Mekah menuju Hudaybiyah. Hudaybiyah kemudian arah ke Jeddah, kemudian dia ke pinggir jalan. Makanya arah ke Yambu, kemudian Badar, ya, perang Badar itu, karena memang itu jalannya orang dari Syam menuju ke Mekah. Nah, orang ke Madinah juga begitu, ya, ke Badar, terus nanti sudah mendekat ke Madinah baru dia belok. Nah, ini jalan Madinah dulunya. Namun orang Madinah sudah ada mikotnya. Wa alil yaman ya lamlam bi fathil muthanna tahta wala maini. Bagi penduduk Yaman, ya lamlam, cara membaca ya lamlam itu fathil muthanna tahta, yani ya itu muthanna, artinya dua titik di bawah. Jadi enggak bisa kalau udah ditulis kayak gini, ya titiknya di mana, berapa titiknya, enggak bisa lagi dikelabui. Kalau baris kan bisa aja. Tapi memang betul-betul di dhabit, ya. Walamain dua lam. Ya lam lam. Wa yuqal aidan al-lam lam bi hamzah badal ya, lughatani masyhuratan. وهو جبل من جبال تهامة. Ada lagi mengatakan dengan ganti ya dengan alif atau hamzah. Dia adalah dua bahasa atau penyebutan yang terkenal, dan dia itu adalah gunung dari gunung-gunung Tuhamah. Ala marhalataini min Makkah, kurang lebih dari dua marhalah. Ya. Ya, kurang lebih kalau sekarang dihitungnya adalah 94 kilo. Ya, sudah mendekati. Mendekati dua marhalah. Wa ahli Najd qarn al-manazil. Qarn al-manazil bi fathil qaf wa iskan ar-ra. Qarn bila khilafin baina ahli al-ilmi min ahli al-hadithi wal-lughati wal-tarikhi wal-asma' wa ghairihim, tanpa ada perbedaan di kalangan ulama, baik dari kalangan ahli hadis atau kalangan ulama bahasa, ulama sejarah, dan ulama nama-nama. Jadi dulu ulama juga ada nak ahli nama penyebutannya dan yang lainnya. Itu namanya adalah qarn. Wa ghalata Jauhari fi suhafi sihahihi fihi ghalataini fahishaini fi qalbi fi bifathil ra wa za'ama anna aw yasan Al-Qarni radhiyallahu anhu mansuban ilaihi wa sawab iskan ra. Ada mengatakan bahwa diberi baris fathah ra-nya qara. Dan dia mendawakan bahwa Aus Al-Qarni, Uwais Al-Qarni dinisbatkan kepadanya. Was-sawab iskan ra, yang benar itu adalah dengan mensukunkan ra. Wa ana Uwais mansuban ila qabila ma'ruf fa yuqalu lahum binu banu qarn wa hiya batn min murad al qabilatu ma'rufa bin nusiba ilayha muradi wa qarn manazil ala nahwi marhalatain min Makkah. Uwais Al-Qarni itu adalah ke kabilah yang dikenal dengan Banu Qarn. Ya. Kemudian dikatakan qarn manazil jaraknya adalah dua marhalah dari Makkah. Qalu hiya qarbu mawaqit ila Makkah. Dia mengatakan bahwa dia adalah miqat yang paling dekat dengan Makkah. Wa amma zatu 'arqin bi kasri 'ain fa hiya miqat ahli Iraq. Miqat ahli Iraq itu adalah zatu 'irq. Baik. Jadi antara Yalamlam ke Mekah dengan Qarn Manazil ke Mekah sama-sama dekat, tapi yang paling dekat itu adalah Qarn Manazil. Kalau kita dari Mekah arah ke Taif, kalau sekarang disamakan dengan Sailul Kabir. Wa ikhtalafa al-ulama 'ala hal sarat miqatuhum بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم أم باجتهاد عمر بن الخطاب وهي المسألة وجهان لأهل الشافعي أصحهما وهو نص الشافعي في الأم بتوقيت عمر رضي الله عنه وذلك صريحا في صحيح البخاري. Terjadi perbedaan pada ulama tentang miqatnya ahli Iraq. Ahli Iraq, apakah menetapkan miqat itu adalah Nabi atau dia adalah ijtihadnya Umar bin Khattab? Kalau hadis Nabi tadi sudah jelas empat. Sekarang qarn al-manazil dzatul 'irq ini untuk untuk penduduk Irak, apakah ketetapan Nabi dari Nabi atau dari Umar? Imam Syafi'i ulama Syafi'i memberikan dua pendapat dalam masalah ini. As-sahihuma wa huwa nassu Syafi'i, yang paling kuat atau yang paling sahih, dan ini adalah teksnya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, bahwa menentukan miqat ahli Iraq itu adalah penetapan dari Umar. Wa dhalika sharihun fi sahih Bukhari, dan itu nampak di dalam sahih Bukhari. Wa dalil man qala bi tawqitin nabi hadis Jabir, dalil orang yang mengatakan ini adalah ketetapan dari nabi adalah hadis dari Jabir. Lakinnahu ghairu thabit li'adami jazmihi bi raf'ihi, akan tetapi hadis ini tidaklah terbukti dari nabi karena dia tidak betul-betul tegas mengatakan hadisnya diangkat kepada nabi. Wa ma qala Darqutni annahu hadithun dha'if li'anna al-Iraq lam takun futihat fi zaman an-nabi fa kalamu fi tad'ifihi sahih. Adapun perkataan Darqutni bahwasanya itu ada hadis dhaif pada zaman itu, Iraq belum ditaklukkan di zaman nabi. Ya. Kalau di zaman nabi belum ditaklukkan, bagaimana ada orang dari muslim datang dari Iraq? Kapan ditaklukkannya Iraq? Zamannya Umar. Ya. Fa kalamuhu fi tad'ifihi sahihun. Perkataan Darqutni yang mengatakan hadis ini adalah dhaif, benar perkataan Darqutni. Karena Darqutni termasuk orang yang mengkritisi sahih Muslim dan sahih Bukhari. Wa daliluhu ma dzakartuhu, dalilnya, argumentasinya apa yang telah aku sebutkan, yaitu Jabir tidak menjazamkan, menekatkan, mentekankan buat nulisannya dia mengangkat kepada nabi. Wa mal istidlalu li dha'fihi bi adami fath al-Iraq fa fasidun. Tapi kata beliau, kata Imam Nawawi, argumentasinya untuk melemahkan riwayat ini dengan hujah bahwasanya Iraq itu belum ditaklukkan, maka ini adalah rusak. Li'annahu la yamtani' an yukhbira bihi nabi bihi li'ilmihi bi'annahu sayaftah. Karena tidak ada halangan nabi memberitahukan ya tentang miqatnya penduduk Iraq, karena ini indikasinya Iraq itu akan ditaklukkan, gitu loh. Wa yakunu dhalika min mu'jizati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian dia menjadi mukjizat nabi. Karena nabi memberitahukan sesuatu sebelum terjadinya. Wa ikhbaruhu bil mughayyibat al-mustaqbalat kama nahu waqta li al-Syam al-Juhfa fi jami' al-hadith sahiha wal ma'lum an al-Syam lam yakun futiha hina idzin. Ya, maka kalau seandainya nabi menyebutkan itu termasuk informasi tentang hal-hal yang gaib yang akan datang, sebagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan miqat kepada penduduk Syam yaitu Juhfah di seluruh hadis-hadis yang sahih. Dan diketahui bahwasanya Syam pada zaman itu belum ditaklukkan, sudah disebut oleh nabi. Wa qad thabatat ahadits sahiha annahu sallallahu alaihi wasallam annahu akhbara bi fath Syam wal Yaman wal Iraq. Dalam hadis-hadis yang sahih telah terbukti bahwasanya nabi menyebutkan bahwa Syam, Yaman dan Iraq itu akan ditaklukkan. Wa annahum ya'tuna ilaihim yamussuna wal madinah khair lahum law kanu ya'lamun. Bahwasanya mereka datang kepada, ya, dari sana itu mereka datang, dan Madinah lebih baik baginya. Wa annahum ya'tuna ilaihim yamussuna wal madinah khair lahum law kanu ya'lamun. Wa anna sallallahu alaihi wasallam akhbar bi annahu زويت له مشارق الأرض ومغاربها وقال سأبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها وأنهم سيفتحون مصر وهي أرض يذكر فيها القيرات وأن عيسى عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرق دمشق وكل هذا الحديث في الصحيح وفي الصحيح من هذا القبيل ما يطول ذكره والله أعلم. يعني bahwasanya para sahabat akan menuju ke negeri-negeri tersebut, tapi kota Madinah lebih baik bagi mereka. Dan Nabi menyebutkan juga bahwasanya diperlihatkan atau dibentangkan bagi Nabi timur dan barat dari bumi ini. Nabi mengatakan kerajaan umatku akan sampai kepada apa yang diperlihatkan kepadaku, yang dibentangkan kepadaku. Ya, wa annahum saftahuna Misr, mereka akan menaklukkan Mekah, Mesir. Dia adalah bumi yang disebutkan dalamnya. Dan bahwasanya Isa akan turun nanti di mimbar putih di bagian timur Damaskus. Apa yang diinformasikan Nabi ini itu tentang apa yang akan terjadi, dan itu bagian dari mukjizat. Semuanya ini adalah hadis-hadis di dalam sahih Sahih Bukhari Muslim, dan di dalam sahih Sahih Muslim Sahih Bukhari dan Muslim min hadzal qabil, hadis yang seperti ini banyak. Kalau diinformasikan akan panjang pembahasannya. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya timur barat itu akan diisi oleh umatnya. Makanya Islam ini ke timur dan barat, ya. Memberlintang, tidak utara selatan. Ya, timur barat. Baik. Intinya sampai di sini pembahasan kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menentukan miqat-miqat, dan pembahasan tentang miqat penduduk Iraq terjadi pandang ulama dalam masalah ini berbeda. Ada mengatakan apakah Umar atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal itu boleh jadi. Walaupun pada zaman itu belum ditaklukkannya Irak, karena boleh jadi itu adalah bagian dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita. Insyaallah besok kita sambung syarah dalam hadis ini, dan tanya jawab kita undur, ya, sehingga selesai pembahasan miqat kita. Lalu kita buka tanya jawab. Demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.